lalu pagi kau meninggalkanku. Teringat pesanmu, pesan terakhirmu yang kau titip padaku. Oh bintangku, ku teringat sentuhan jemarimu. Kau lalu berkata, tibalah saatnya, waktu yang tepat berpisah. Selamat tinggal engkau bintangku. Air mata berakhirlah semua cerita cinta kita karena kau memilih dia. Oh bintangku, damailah engkau di dalam tidurmu dan biarkan aku sendiri tanpamu karena kau bukan untuk. Selamat tidur engkau bintangku. Selamat tidur engkau bintang yang ku sayang, dan bantu aku melupakanmu. Dan janganlah kau bersamanya dan gapai semua mimpi yang sudah tetesan air mata. Berakhirlah semua cerita cinta kita karena kau memilih dia. Selamat tidur engkau bintangku. Selamat tidur engkau bintang yang ku sayang, bantu aku melupakanmu. Dan selamat jalan, janganlah kau bersamanya dan gapai semua mimpi yang indah. Selamat tidur engkau bintang yang ku sayang, dan bantu aku melupakanmu. Dan selamat jalan, damailah kau bersamanya dan gapai semua mimpi yang indah.